بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ المتقن الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج باب تقليد الغنم باب memberi kalung pada kambing hadyu atau kambing korban. Ya, taklid itu artinya memberikan kalung dari tali atau dari yang lainnya di leher kambing tersebut. Namanya taklid. Yudha' fi 'unuqihi qiladatan. Diletakkan di lehernya qiladah. Tali sebagai tanda kambing ini kambing hadyu atau kambing kurban. Pada bab ini barakallahu fikum ada beberapa masalah. Yang pertama adalah annal ghanama minal hadi. Innal ghanama minal hadi. Masalah yang pertama adalah bahwasanya kambing termasuk hewan hadyu. Juga termasuk hewan kurban. Jadi seseorang yang berhaji kiran bisa menyembelih hadyu dalam bentuk kambing. Karena kambing termasuk hewan hadyu. Ini adalah pendapat hampir semua fuqaha. Hampir semua fuqaha. Yang menyelisihi adalah Al-Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Mereka mengatakan kambing bukan hewan hadyu. Al-ghanam laisa minal hadi. Sehingga menurut mazhab mereka tidak boleh kambing dijadikan sebagai hewan hadyu. Hewan hadyu hanya unta atau sapi. Wa hadzal qaul marjuh. Pendapat Hanafiyah ini lemah dikarenakan nas hadis yang nanti akan kita baca insyaallah. Jadi paham ya? Dan ini secara praktek di zaman sekarang mazhab ini enggak berlaku. Dikarenakan kaum muslimin mereka secara ilmu dan secara amalnya mempraktekannya. Hewan hadyu itu unta, sapi, dan kambing. Adapun terkait dengan udhiyah, kurban jelas. Mereka semuanya menyatakan kambing termasuk hewan kurban. Bisa berkurban dengan kambing. Dikarenakan Rasul berkurban dengan kambing. Ini yang pertama. Ya, al-ghanamu minal hadi wa huwa qawlul jamahir khilafan lil hanafiyah fa innahum yaqulun al-ghanamu laysa minal hadi wa huwa qawlun dha'ifun marjuh wa sawabu qawlul jamahir li nasil hadith. Masalah yang berikutnya, yang kedua. Masalah yang kedua adalah masyru'iyatut taqlid lil ghanam. Masyru'iyatut taqlidi lil ghanam. Syariat memberikan kiladah, ya. Syariat mengikat atau memberi kiladah pada kambing hadyu atau kurban. Tahu kiladah ya? Yang dilingkarkan di lehernya itu talinya. Ini juga dengan nasul hadis yang nanti akan kita baca insyaallah. Ini adalah pendapat juga jumhurul fuqaha. Pendapat jumhur fuqaha. Mayoritas ahli fiqih. Yang menyelisihi adalah Imam Malik. Dan juga ashabur ra'i. Imam Malik dan ashabur ra'i. Mereka mengatakan tidak disyariatkan kiladah pada kambing hadyu atau kurban. Alasan mereka adalah kiladah tadi, ya, tali yang dikalungkan di lehernya itu membuat lemahnya kambing. Kambing tidak kuat dikasih kiladah, kata mereka. Ini adalah pendapat yang sangat lemah. Qaulun marjuh, dhaif. Pendapat yang sangat lemah dikarenakan hadis Rasul menyatakan dengan tegas beliau memberikan kiladah pada kambing. Ya, riwayatnya jelas. Ada yang menyatakan bisa jadi hadis ini belum sampai kepada Imam Malik rahimahullah atau ashabur ra'i. Hadis yang nanti akan kita baca yang menjelaskan bahwasanya Rasul memberikan kiladah pada leher kambing hadyu, hadis ini belum sampai kepada Imam Malik rahimahullah. Sehingga beliau mengingkari al-kiladah. Itu ihtimalnya. Ala kulli hal, dikarenakan hadisnya jelas, gamblang, maka al-kiladah lil ghanam masyru'. Ya, memberikan tali pada leher kambing itu disyariatkan dengan tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masail yang diangkat, adapun yang selebihnya pernah kita bahas sebelumnya. Yaitu seperti hewan hadyu bisa dikirim terlebih dahulu ke Mekah sebelum orangnya ihram haji atau umroh. Sudah pernah ya. Yang juga pernah kita bahas adalah memberikan kiladah di leher kambing itu sebelum menggunakan baju ihram. Sebelum menggunakan baju ihram. Sehingga mengikatkan kiladah di leher kambing tidak menjadikan orang itu diharamkan dari larangan-larangan ihram. Ini pernah kita bahas sebelumnya barakallahu. Cuman penekanannya di dua poin tadi. Kambing termasuk hewan hadyu. Juga termasuk hewan kurban. Yang kedua, syariat memberi kiladah pada kambing. Kambing kiladah. Kalau isyar pada apa? Unta atau sapi. Barakallahu. Hadza wadhihun barakallahu fikum, kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aim. Qala haddatsana al-A'mash. An Ibrahim, an al-Aswad, an Aisyah radhiyallahu anha qalat أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. النبي صلى الله عليه وسلم pernah sekali beliau ahda ghanama. Beliau menjadikan kambing sebagai hewan hadiyunya. Namanya ahda ghanama. Mempersembahkan sebagai hadiyu seekor kambing. Nah, ini hadis jelas ya, menunjukkan al-ghanamu minal hadi. Kambing itu termasuk hewan hadiyu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Pernah beliau ihda dengan kambing. Nas yang sangat sahih. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukum asalnya litasyri', untuk pensyariatan bagi umatnya. Itu hukum asal perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal perbuatan Rasul itu untuk syariat. Terkadang hukumnya jawaz, boleh. Terkadang hukumnya sunnah, mustahabbah, itu hukum asal. Terkadang menjadi wajib. Tergantung keadaan masing-masing dan tergantung dalil yang lain yang menjelaskannya. Terkadang pula khususiyatuh, sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pula sebagai kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada nas yang menyatakan demikian. Ini dibahas dalam usul fiqih barakallahu fikum ya. Hukum asal perbuatan Nabi disyariatkan. Terkadang mubah, boleh. Terkadang mustahabbah, ini hukum asalnya. Terkadang menjadi wajib. Terkadang ini khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya boleh. Al-fi'lu yadullu al-jawaz. Hadza mafhum. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kiladah tadi, tali yang diikatkan di leher kambing itu alamah, sebagai tanda. Ya, sebagai tanda kalau kambing ini kambing hadyu atau kambing kurban. Hadza mafhum. Abu Nu'aim namanya siapa? Fadl Ibn Dukain. Dukain namanya Amr bin Hammad. Sehingga beliau Al-Fadl Ibn Amr Ibn Hammad Abu Nu'aim Al-Mula'i. Saya sengaja di Sahih Bukhari tidak mau panjang rawinya. Karena ma'ruf dia sebagai rawi Bukhari. Yang diperpanjang di buku Jami'us Sahihnya insyaAllah. Ya. Abu Nu'aim Fadl Ibn Amr Ibn Hammad. Dikenal dengan Fadl Ibn Dukain. Beliau min kibar Syuyukhil Bukhari. Termasuk guru Imam Bukhari yang senior. Abu Nu'aim juga termasuk gurunya Imam Ahmad. Qala Al-A'mash. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran. Abu Muhammad Al-Kufi. Dikenal dengan Al-A'mash. Yang rabun, matanya rabun. Dan ada belek-beleknya di matanya. Barakallahu fikum. Ini adalah gelar yang buruk. Bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah dikarenakan lit-ta'rif. Lit-ta'rif. Ay la yu'raf illa bihi. Al-A'mash tidak dikenal kala itu kecuali dengan gelarnya ini. Al-A'mash. Masyhur dengan gelarnya. Maka diperbolehkan termasuk ghibah yang jaizah. Barakallahu fikum. Namanya lit-ta'rif. Lil-ma'rifati bihi. Mengenali dia dengan itu. Kalau ada Sulaiman. Banyak Sulaiman. Bin Man, bin Mihran. Banyak yang namanya Mihran ketika itu. Siapa ini? Ketika dikatakan Imam Al-A'mash, langsung paham. Li syuhratihi bidzalik. Karena masyhur dengan nama tersebut. Sehingga di berhubung gelarnya maknanya kurang bagus, maka termasuk ghibah yang diperbolehkan. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Al-Aswad juga sama. Al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai. Aisyah Ummu Abdillah. Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha Ummu Abdillah. Apakah Aisyah punya anak namanya Abdullah? Jawabannya, tidak punya anak. Menunjukkan boleh berkunyah walaupun belum berkeluarga atau sudah berkeluarga belum punya anak. Sehingga kunyah itu diperbolehkan. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata kuntu aftilu, aku dulu yang membuat lingkaran tali. Sudah pernah kita bahas sebelumnya makna ini. Ya, fatil membuat kayak lingkaran dari tali. Nanti di lingkaran yang diikatkan di kambing, dikalungkan di kambing. Kuntu aftilu al-qala'ida lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang memintal, yang membuat kalung dari kiladah, tali-tali kiladah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqallidul ghanama, maka Rasulullah yang memberi kiladah tadi kepada kambing. Wa yuqimu fi ahlihi halala, dan beliau berdiam di keluarganya dalam keadaan halal. Belum masuk ihram, masih halal. Naam, ini menjelaskan apa yang disampaikan di awal, bahwasanya taqlidul ghanam masyru', memberi kiladah kepada kambing disyariatkan. Karena apa? Tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang yuqallidul ghanam masyru'. Naam. Kemudian seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, memberi kiladah kepada kambing hadyu itu sebelum berihram. Jadi masih kondisi masih halal. Kondisi masih halal, belum menggunakan baju ihram. Barakallah. Hadza wadih. Ada yang tahu namanya Abu Nu'man? Ini hilang di benak saya, ya Allah musta'an. Ada yang tahu namanya? Hah? Nah, kalau enggak tahu disampaikan besok insyaallah. Abdul Wahid ibnu Ziyad. Abdul Wahid wa ibnu Ziyad. Al-A'mash yang di atas. Ibrahim yang di atas. Al-Aswad yang di atas. Sama ya. Sehingga kalau yang di atas dari Abu Nu'aim, kalau yang sekarang dari Abdul Wahid. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور ابن المعتمر حاء هذا حاء كان هذا يا طيب وحدثنا واو ini atafnya kepada Abu Nu'man, ini isnad yang kedua. Wa ini ucapannya Imam Bukhari. Wa haddatsana, jadi bukan Mansur bin Mu'tamir. Ini isnad yang baru. Jadi dua isnad. Yang pertama sampai Mansur bin Mu'tamir. Yang kedua, qala kata Al-Bukhari rahimahullah, wa haddatsana Muhammad ibn Katsir. Qala akhbarana Sufyan an Mansur. Di atas. Kemudian, an Ibrahim, an Al-Aswad, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya Aisyah, kuntu aftilu qala'idal ghanam di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku yang membuat pintalan lingkaran dari qiladah untuk kambing Nabi kita Muhammad SAW. Faya wa'asu biha, lalu Rasul yang mengirimkan kambing-kambing itu ke Mekah. Thumma yamkuthu halala, kemudian beliau diam di Madinah dalam kondisi halal, belum berihram. Ini sama ya. Yang pertama, syariat qiladah untuk kambing. Nah, Aisyah yang membuat pintalannya, lingkaran talinya, Rasul yang memasangkannya. Poin yang kedua, orang yang berhaji qiran, yang membawa hewan haji, hewan hajinya bisa dikirim terlebih dahulu, sebelum dia berihram haji. Kemudian, proses memberi qiladah di leher kambing, itu ketika kondisi masih halal, belum ihram. Hamad wa Hamad bin Zaid. Mansur ibn al-Mu'tamir ma'ruf. Muhammad ibn Kathir al-Abdi. Ada dua. Ada Muhammad bin Kathir al-Abdi. Ini Syekh al-Bukhari. Meriwayatkan dari Sufyan. Thiqah dia. Ada lagi Muhammad bin Kathir al-San'ani. Dia dhaif. Dia di luar Sahih Bukhari. Muhammad ibn Kathir al-Abdi. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Mansur yang di atas. Mansur ibn Mu'tamir. Ibrahim yang di atas. Al-Aswad juga di atas. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Zakariya an 'Amir an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, dia berkata fataltu li hadiy Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yang membuat lingkaran tali untuk hewan hadiyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ni al-qala'id. Yang beliau maksudkan adalah qala'id, tali qiladah untuk hewan hadiyunya Rasul. Qabla ayyuhrim, sebelum beliau ihram haji. Ini jelas ya. Semuanya jelas maknanya. Abu Nu'aym yang di atas sama. Zakariya bin Abi Zaidah. Zakariya bin Abi Zaidah. Amir bin Surahbil Al-Sha'bi. Amir bin Surahbil. Surahbil Al-Sha'bi. Ma'ruf dengan Imam Al-Sha'bi. Imam Al-Sha'bi ini mantan Syiah. Kemudian beliau kepada Ahlus Sunnah. Sehingga tahu betul seluk-beluknya kaum Syiah Rafidah. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah, kitab khusus yang membongkar tentang Rafidah dan juga Qadariyah, Mu'tazilah, banyak mengutip dari Sya'bi rahimahullah. Katanya Sya'bi, orang Rafidah itu kalau dari kalangan hewan, mereka itu keledai. Kenapa kok dikatakan keledai? Keledai itu lambang apa? Goblok. Ya. Betul ya. Lambang apa? Goblok. Jangan bilang bodoh, kurang mantap. Lambang goblok. Jadi sudah jahil, dungu lagi. Artinya apa? Rafidah ini adalah askhafun nasi uqula. Orang yang paling sakhif. Itu bahasanya agak kasar. Melebihi ahmak. Orang yang paling goblok, dungu akalnya. Barakallahu. Anda melihat di Minhajus Sunnah, Sya'bi. Dulunya Syiah, sekarang menjadi Imam Ahlus Sunnah pada masanya. Masruq adalah Masruq Ibn Al-Ajda' Al-Wadi'i. Al-Wadi'i dengan A'in. Masruq Ibn Al-Ajda' Al-Wadi'i. Apakah sama dengan Syumubil Al-Wadi'i? Al-Wadi ini nisbah kepada Wada'ah. Ada dua kabilah Wada'ah itu. Ada kabilah Wada'ah di Yaman. Di Damaskus, Syamukbil. Ada yang di Kufah, Irak. Masruk ini dari Irak. Masruk Ibn al-Ajda al-Wadi. dari sana. Hadza mafhumun barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, yang dihafal yang sekarang ini. Yang ini sudah bolak-balik ya. Sudah pernah lewat di bab yang lalu. Yang sekarang dihafal yang ini sekarang ini. Lebih simple ya, singkat hadisnya. Nanti kalau enggak hafal harus berdiri panjang alim nanti insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala babul qala'idi min al-ihmi. Bab tali qiladah terbuat dari ihn. Apa ihn? Apa ihn? Ya Allah, di Al-Quran banyak al-ihn. Mahu al-ihn? As-suf. Mahu suf? Apa suf? Suf itu wol. Suf itu wol. Kenapa sufi dikatakan sufi dari as-suf? Dulu mereka itu karena zuhudnya menggunakan baju dari kulitnya kambing yang banyak bulunya. Itu dulu enggak ada harganya ya. Setelah itu dibikin wol, dibikin masya Allah mahal. Kalau sekarang orang menggunakan baju dari wol, ya orang kaya itu. Jadi pas dulu jangan dikatakan sufi, nisbah kepada suf wol. Jadi paham ya, ada yang mengatakan ihnun itu bukan semata-mata wol, tetapi wol yang sudah dicelup dengan warna yang lain. Ada yang mengatakan merah warnanya. Merah warnanya. Ada ihn. Ihn juga dibahasakan kapas, juga bisa. Tapi ini untuk tali, sehingga dia terbuat dari wol. Artinya apa? Artinya barakallahu fikum, ini diperbolehkan. Diperbolehkan mengikat, mengalungkan di leher kambing hadyu atau korban tali yang terbuat dari wol. Yang terbuat dari wol, barakallahu fikum. Tidak harus dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ada sebagian fuqaha seperti Imam Malik dan gurunya Rabi'atul Ra'i mengatakan untuk kiladah yang dilingkarkan di leher kambing itu terbuat dari nabatul ardi, dari tumbuh-tumbuhan. Antum lihat tumbuh-tumbuhan yang bisa dipakai untuk tali. Banyak kan? Ya banyak. Pakai itu diikat, taruh di lehernya kambing tadi. Barakallahu fikum. Tetapi itu bukan keharusan. Dikarenakan dalam hadis yang nanti kita baca bahwasanya kiladah yang dipintal oleh Aisyah semoga Allah meridhai beliau dari ihn, dari wol. Sehingga dari wol bisa, dari kain bisa, dari tali bisa, dari tumbuh-tumbuhan juga bisa. Semuanya diperbolehkan. Yang penting dia ada tanda di lehernya sebagai tanda ini hewan kurban. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Amr bin Ali. Beliau dikenal dengan Al-Fallas. Amr ibn Ali Al-Fallas. Al-Fallas. Termasuk Imam Jarawat Ta'dil pada masanya. Beliau ini Imam Jarawat Ta'dil di era Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad dan yang semisalnya. Amr ibn al-Fallas. Qala haddatsana Mu'adz bin Mu'adz al-Andari. Qala haddatsana Ibn Aun, Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun termasuk ulama sunnah pada masanya. Beliau yang mengatakan sebuah statement, "Man lam yakun ma'ana fahuwa 'alaina." Man lam yakun ma'ana fahuwa 'alaina. Si siapa saja yang tidak bersama dengan kami ahlu sunnah, berarti dia adalah alaina, musuh kita. Ya, imma ahlu sunnah, imma ahlu bid'ah. Gitu. Kalau bukan ahlu sunnah, ya dia orang menyimpang, alaina. Itu dimasukkan dalam pembahasan tidak bermajlis dengan orang yang menyimpang, tidak bersahabat dengan orang yang menyimpang, tidak mengambil ilmu dari orang yang menyimpang, memiliki sikap yang tegas kepada mereka, mentahdir mereka, ya ini ahlul bidah. Jangan dimaknakan ya asabiyah. Kan lafad ini bisa menjadi lafad asabiyah kalau salah penerapan. Nah, ini santri al-bayyinah, malam yakun ma'ana fahu alaina. Wah, itu asabiyah namanya. Ini semua dari Sulawesi. Malam yakun ma'ana fahu alaina. Itu asabiyah. Yang dibawakan sekarang adalah ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Malam yakun ma'ana ahlus sunnah fahu alaina. Yang bukan ahlus sunnah, ya ahlul bid'ah. Anil Qasim, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq rahimahullah. Beliau putranya Bakar Siddiq. Lahir ketika Haji Wada. Ketika Haji Wada. Sebelum sampai kota Mekah. Sehingga Al-Qasim termasuk Tabi'i Kabir. An Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia adalah Aisyah. Semoga Allah meridainya. Qalat, katanya Aisyah, fataltu qalaidah. Aku yang memintal, yang membuat lingkaran qalaidah, tali-tali qilada al-hadyu. Ha, kembali pada al-hadyu. Min ihnin, terbuat dari ihn. Wal, kana indi, yang ada padaku. Jelas ya? Wadih, jelas, gamblang. Boleh. Kilada itu terbuat dari ihn, wool. Atau yang berkaitan dengannya. Yang dari kain. Dan yang semisal itu. Tidak harus dari nabatul ardi. Dari tumbuh-tumbuhan bumi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Rafi'ah. Hadza yajuz wa dzaka yajuz. Semua diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah. Kalau bicara afdolnya yang mana? Yang afdol yang mana? Yang afdol yang mencontoh di zaman dahulu. Mencontoh yang dulu dipakai oleh Rasulullah SAW. Dari hadis ini, dari asar ini, menunjukkan dari ihn. Barakallahu fikum. Itu secara afdoliyahnya. Tetapi semuanya diperbolehkan. Dia mengatakan yang afdol dari tumbuh-tumbuhan bumi. Dari suf itu boleh. Al-Muhim semuanya diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sebagai tanda saja. Yang dihafal yang ini ya kawan ya. Dihafal sekarang belum? Amr bin Ali, Mu'ad bin Mu'ad, Ibn Mu'aun, Qasim Aisyah. Sudah selesai. Makan depan insya Allah ya. Dihafalkan. Warakallahu fikum. Nah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-sawab. Abu Nu'man adalah Abu Nu'man As-Sadusi Muhammad Ibn Al-Fadl Arim. Jazakallahu khair. Faedah dari salah satu ikhwan kita. Abu Nu'man namanya Muhammad Ibn Al-Fadl As-Sadusi. Lakobnya Arim. Ain Arim. Muhammad Ibn Al-Fadl Arim. Tahu artinya Arim? Hah? Syirir Mufsid. Jahat merusak. Dan beliau tidak demikian orangnya. Beliau bukan mabihi aram. Tidak ada jahatnya, tidak ada pengerusakannya. Cuman gelar ini nempel sama beliau. Arim. Allahul Musta'an. Khair insyaAllah. Jazakallah khair atas faedahnya. Mm-mm. Terkait dengan kunya sunnah, yang enggak berkunya enggak ada masalah. Barakallahu fiik. Bukan termasuk amal yang menyelisih sunnah. Ada orang yang masyhur dengan kunyahnya, ada yang masyhur dengan lakopnya, ada yang masyhur dengan namanya, ada yang masyhur dengan nisbahnya, itu biasa. Masya Allah, ada pertanyaan dari santri Din Salis tentang bai'ul kali' bil kali'. Bai'ul dain bil dain. Dibawakan ini nas penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram Fathu Dzil Jalil wal Ikram. Bai'ul kali' bil kali' punya beberapa surah, di antaranya ayahdura ilayya syakhsun, bacakan Arabnya ini, hadir kepada saya seseorang. Fayaqul, dia mengatakan kepada saya, anta tatlubu fulanan mi'ata sa'hur, engkau minta kepada fulan 100 sa'hur. Bi'ni iyahu bimaterial, jual kepada saya dengan harga 200 rial. Usallimu halaka ba'da sana, aku akan serahkan 100 sa'bur tahun depan. Apa maksudnya? Bukan apa maksudnya. Ini salah satu daripada gambaran baik kali bil kali atau baik udin bidan yang dilarang. Tahu gambarannya ini? Ada seseorang datang kepada saya. Seseorang ini A. Antum A ya? A. Abu kan? A. Datang kepada saya B. Yes. Kata si A ngomong sama saya, Ustaz, antum minta 100 sa'bur dari fulan di C. Ya. C. Ini dijual 100, dijual 200 rial. Nanti akan saya serahkan tahun depan. Gak paham kan? Belum paham. Dikarenakan harus diperjelas gitu ya. Surah ini barakallahu fikum maksudnya adalah termasuk bai'ul dain bidain berkali-kali. Seseorang menjual piutangnya. Seseorang menjual piutangnya kepada orang lain dengan tempo. Tahu piutang ya? Tahu piutang enggak? Saya A, beliau B, kan B kan beliau gitu ya. A ya saya, nama saya kan Afif. Yang ini C. Saya punya hutang kepada si B. Saya punya hutang kepada si B 100 sa'bur. Bahasa lainnya, B punya piutang di saya 100 sa'bur. Tau piutang ya? Kamu punya uang atau punya barangnya dihutang sama orang lain, namanya piutang. Saya yang hutang. Hutang sama si B. B punya piutang di saya 100 sa'bur. Ini ya. Taungan saya itu, utangnya saya. Si B datang kepada si C. C kan. Si C, karena si B, C. Saya punya piutang di A. 100 sa'bur. Saya jual sama ente 200 rial. Nanti diserahkan tahun depan. Nah, pembawa akadnya si B dengan si C ini tempo. Paham enggak? Serba utang. Barang yang diperjualbelikan, piutang, itu taungan saya, masih utangnya saya A kepada si B. Si B menjual barang yang tabungan saya maksiat kepada si C. Si C bayarnya ya juga utang. Dalam bidain bidain adalah ya juz. Tidak diperbolehkan dengan dua alasan. Yang pertama adalah saya si A yang punya hutang belum tentu bisa menyerahkan barang kepada si C. Mungkin saya tambah bangkrut, nggak bisa menyerahkan. Atau mungkin saya bangkit, bisa menyerahkan. Spekulasinya sangat tinggi. Paham ya? Itu namanya gharar. Tidak jelas kemampuan saya untuk menyerahkan barang. Yang kedua adalah si B ini, dia mendapatkan laba dari barang yang belum bisa dia jamin penyerahannya. Namanya ribhu malam yudman. Barakallahu fikum. Sehingga hukumnya haram. Termasuk bidain-bidain. Paham ini? Paham itu? Paham tidak? Itu yang dikatakan bidain-bidain. Adapun kalau saya konsumen datang kepada si B, dia penjual. B, saya mau beli satu karung beras 25 kilo, mereknya Dua Panda. Harga berapa? Harganya 260 ribu. Tapi suaranya belum ada. Anda mau? Oke, deal. Si B nggak punya barang, dia telepon kepada si C, juragan beras. C, ada nggak beras Dua Panda 25 kilo? Ada, butuh berapa? Satu karung saja. Hukumnya apa ini? Apakah termasuk baik dan bidain? Aljawabullah, ini bukan termasuk baik dan bidain. Dirinci, kalau si B tadi penjual bebas, penjual mandiri, bukan agennya C, bukan wakilnya C, bukan wakil, agen, apalagi makelar dari si C, dia penjual bebas, tidak boleh. Tapi bukan baik dan bidain, tapi itu adalah baik mala yamlik. Dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Paham tak? Dia belum punya barangnya kok bikin akad sama saya. Adalah ya jus. Paham sini ya? Tetapi kalau si B ini, wakilnya si C, agennya si C, cabangnya si C, maklarnya si C, dan si C ada barangnya, enggak ada masalah. Jika dengan si B ini, yakumu maqamal malik. Dia posisinya sama dengan pemilik barang di agennya. Dia sama C sama saja. Saya mau akad langsung dengan B boleh, langsung ke C juga boleh. Barang dikirim dari C ke B baru ke saya boleh, dari C langsung ke saya juga boleh. Dikatakan dia posisinya adalah sama. Atau yang ketiga, saya menggunakan sistem salam. Si B belum punya barangnya. Saya menggunakan sistem salam sama dia. Sistem salam itu adalah saya selaku pembeli, nasabah, konsumen, menginginkan barang dari si B. Saya minta saya minta beras 10 karung. Satu karung 25 kilo, berarti berapa? 250 kilo, 2,5 kintal. Dibentuk satu karung isi 25 kilo kali 10. Paham ya? Tapi dia belum punya barangnya. Saya tanya harganya berapa? Harganya satu karung saya diskon 250 Ustaz. Kali 10 sama dengan 2 juta setengah kan gitu ya. Saya kasih uang di muka. Ini uang di muka. Ini uang di muka. Ini 2,5 juta. Saya minta dari antum beras merek Dua Panda. Satu karungnya 25 kilo. 10 biji 10 karung. Serahkan kapan? Pekan depan. Serahkan pekan depan. Itu diperbolehkan. Namanya bai'us salam. Walaupun dia belum punya barangnya. Paham insya Allah ya? Bukan baik dan bidain. Atau yang berikutnya lagi. Menggunakan model DP. Apa DP itu? Down payment. Eh? Gitu ya? Iya. Namanya bai'ul urbun. Kalau DP itu ngasih tanda jadi. Beras tadi itu, sang penjual DP minta tanda jadi. Ustaz, DP-nya Ustaz. Nggak usah semuanya. DP-nya 500 ribu. Nih, untuk beras 10 karung, 1 karungnya 25 kilo, mereknya 2 panda. Diserahkan pekan depan. Kalau jadi, maka ini termasuk pembayaran. Ketika barang diserahkan, saya menambahkan berapa? 2 juta. Kalau enggak jadi, saya batalkan hukum asalnya DP punya penjual. Kecuali bila ada kesepakatan sebelumnya, kalau gagal, DP balik. Ya balik. Terima. Tidak semua akad transaksi dengan cara hutang termasuk baik dan bidain. Emang? Kalau baik dan bidain, ada beberapa surah, ada 4 gambaran, saya sebutkan di buku saya, Bisnis Online. Silakan dibaca. Barakallahu. Mudah nggih? Paham nggih? Nggih. Barakallahu fikum. Lu jago sulup nggih. Cukup ya? Cukup ya? Ini banyak pertanyaan yang bikin saya sedikit gitu. Pengen jawab gitu loh, cuman waktunya enggak mungkin. Cukup ya? Jam lebih yang berarti. Cukup? Saya kasih rujukannya aja. Apa dalilnya ghibah diperbolehkan? Ini pertanyaannya mancing kan? Ghibah itu hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh. Nasul Quran jelas. Nasul hadis jelas. Tetapi ada beberapa surah, beberapa gambaran. Gambarnya ghibah. Tapi diperbolehkan dikarenakan sebuah kemaslahatan. Dan ada aturan mainnya. Ada 6 poin yang disebutkan oleh para ulama. Rujukan yang paling gampang, antum baca kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi di bagian akhir, bab ghibah. Dibawakan poin-poinnya. Di antaranya, ta'rif tadi. Seseorang yang gak ada yang tahu namanya kecuali gelarnya tadi. Gelarnya gak bagus. Al-Akmas, Al-Araj, dan segala macamnya itu. Paham ya? Di kita misalkan ya, dulu masih zaman-zaman dulu, tahun 90-an, atau tahun 2000-an lah. Kita masih di Yogyakarta. Di zaman dahulu ada ikhwan itu kan punya usaha masing-masing dan masyhur dengan pekerjaannya, dengan syugulnya ini. Ini jual beras, ini jual kambing, ini jual madu, segala macamnya gitu. Pas namanya banyak, semuanya namanya sama. Misal dia namanya siapa? Rahmat. Ini Rahmat penjual madu. Ini Rahmat penjual beras. Rahmat penjual kambing. Rahmat. Banyak Rahmat. Akhirnya dikasih gelar ditempeli pekerjaan dia tadi itu. Rahmat beras. Noleh dia. Karena dia penjual beras. Dan gitu ya. Bahagia. Atau sudah ketawa kan? Jadi saya nggak usah nyebutkan yang satu itu ya. Iya. Kan kalau yang itu jualan kambing kan gitu. Iya terpaksa memanggil dengan Rahmat kambing kan gitu. Itu bukan riba, litarif. Kalau sudah masyhur dengan nama Rahmat saja atau dengan yang lain yang bukan gelar yang buruk, tidak boleh. Katakan dia ini Abu Muhammad, ini Abu Ahmad, ini Abu Abdillah. Panggil Rahmat Abu Abdillah. Ada. Tapi terkadang begitu di masyarakat. Tidak dikenal. Kecuali ya itu kenalnya. Apalagi bukan bahasa Indonesia lagi. Ini repot. Paham ya? Manggilnya pun juga bukan. Tidak ada unsur penghinaan. Paham ya? Termasuk ghibah yang diperbolehkan. Tahzir. Memberi peringatan kepada kaum muslimin akan sebuah kejahatan atau kejelekan. Perbuatan atau pemahaman atau seseorang atau apa. Itu kan membongkar kejelekan dia. dikarenakan sebuah kemaslahatan dan dengan aturan lainnya diperbolehkan. Rinciannya silakan lihat di bukunya Imam Nawawi rahimahullah taala dan dibawakan beberapa hadis sebagai argumentasinya para ulama. Dah. Malah kepancing nanti. Yaksi. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidz.